pendidikan anak perlu kejujuran. Iya. Karena pendidikan tanpa kejujuran tak bisa dibayangkan kelak jadi pemimpin seperti apa anak-anak itu. Pemimpin tanpa kejujuran itu mengerikan, sekalipun memang sangat menyedihkan karena justru mudah ditemukan. Tak semestinya itu ada, tapi itulah. Terlalu banyak orang bermuka dua, licin dengan berbagai cara, sehingga kejujuran berubah menjadi barang langka. Pendidikan anak perlu kejujuran sudah semestinya. Wariskan pada mereka atau mereka akan memberikan hal-hal yang tak terduga, membuat kita menyesal adanya. Jangan terlalu banyak bicara soal pendidikan, karena pendidikan memerlukan banyak peraga dari perilaku yang nyata. Guru, jangan hanya mengejar dan menghabiskan kurikulum yang ada demi tercapainya upah yang semestinya. Dan para pemimpin pun, jangan berdali dengan sejuta janji, memperkosa pendidikan dengan cara yang mengerikan, merusak di sana sini, tapi tetap saja pemimpin mampu tersenyum karena anak akan belajar dan merekamnya. Benih ketidakjujuran akan menjadi celaka. Tapi kalau anak bisa diberikan pendidikan yang berjiwa kejujuran, alat peraga yang tersedia, guru dan pemimpin bangsa, maka anak-anak itu akan menjadi luar biasa. Anak Indonesia akan memainkan perannya, memberi harapan ke depan yang menjanjikan bagi nusa dan bangsa. Mari bersama kita memberikan pendidikan jujur untuk mereka. Bersama saya, Bikman Sirait.